يلا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، sahabat inspiratif, bagaimana cahaya cerah di awal tahun baru yang menjadi sebuah momentum tradisi ya buat orang-orang yang melihat bahwa ini adalah momentum yang luar biasa. Padahal Allah mengatakan wasyams wadduha, tidak menunggu tahun baru tentang momentum yang hebat itu. Bahwa wanafs, demi jiwa setiap detik pun itu adalah sebuah era-era yang luar biasa. Bahwa ketika pagi hari terbit matahari, tergesernya matahari yang 300 ribu lebih besar dari bumi itu adalah sebuah proses yang hebat dan besar. Bagaimana proses penciptaan alam itu adalah proses yang besar, tidak menunggu setahun sekali. Para sahabat inspiratif, kebesaran Allah dengan alam dan bukti-bukti kekuasaannya tidak harus menunggu tahun baru saja. Tiap detik yang sering dikatakan oleh Ustadz Zainal Arifin, ada triliunan bahkan tidak terhitung nikmat yang bisa kita hitung. Dan itu momentum luar biasa tanpa harus menunggu momentum tahun baru. Terlepas dari itu, para sahabat inspiratif, kita sampai dalam kaji kita, One Day One Ayat hari ini menghiasi hari-hari tahun baru kita dengan semangat cinta Al-Quran. Kita sampai di surah Al-Furqan, surah 25, ayat ke-57, Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Yang artinya, katakan wahai Muhammad, katakan wahai umat Muhammad, katakan para pendai, katakan para ustaz yang menyuruh pada kebaikan, bahwa aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mengharapkan kepatuhan orang-orang yang mau mengambil illa man syaa ayat takhidha ila rabbi sabila, jalan menuju kepada Tuhannya, jalan menuju kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat inspiratif rahimakumullah, dalam tafsir Syekh Mutawalli Sa'rawi ada dua makna penting tentang konsep upah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jikalau saat ini menjadi tren ya bahwa mungkin ada tarif-tarif ya untuk memanggil seorang ustadz dalam berdakwah, tetapi dalam ayat ini ternyata Rasulullah sendiri mengatakan, apakah aku meminta upah kepada kalian sehingga menjadi beban? Bahkan dalam surah At-Tur, surah ke-52 ayat ke-40, Rasulullah juga ditekankan oleh Allah dalam surah ini mengatakan, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muskhalun, ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang. Ya, begitu takutnya mereka mendengar Muhammad, apa gara-gara Nabi Muhammad minta duit ini sama mereka pada saat berdakwah pada saat itu. Tapi faktanya adalah pada saat itu tidak ada diminta materi, ya. Yang kemudian para sahabat bersedekah itu bukan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga upah yang dimaksud adalah biaya profesi profesional. Pertanyaannya adalah, para jemaah, upah berapakah yang mampu membayar ya seseorang yang mengajak kita pada kebahagiaan tidak terbatas, kebahagiaan untuk menikmati luasnya 7 lapis langit dan bumi. Yang kita ketahui di kaji-kaji sebelumnya, luas planet alam semesta ini saja yang sudah ada di Januari 2012 terakhir datanya 10^24 planet yang ada di alam semesta ini. Satu orang dapat satu seperti bumi itu pun masih sisa. Maka dikatakan, adakah upah yang lebih besar dari itu? Maka Syekh Mutawalli Sa'ri mengatakan, tidak meminta upah karena pertama asbabnya, tidak ada akan mungkin upah yang mampu menandingi risalah Allah yang mengasih mubasyirah wa nazirah, kabar yang begitu gembira dan peringatan yang tidak terbatas batas waktunya. sehingga tidak ada upah yang layak. Jikalau misalnya ada pemberian kepada perjuangan Rasulullah dalam bentuk sedekah, infak, dan zakat, itu bukan untuk Rasulullah. Itu bukan upah untuk Rasulullah, tapi kebaikan bagi siapa yang memberikan dalam perjuangan itu. Maka dalam ayat-ayat lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang mau bertijarah? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Siapa yang mau berdagang dengan Allah untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka? Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bahwa kita berjihad dengan harta untuk memberi upah yang baik kepada para imam-imam masjid, upah yang baik kepada para dai-dai itu tidak sia-sia dan itu tidak hilang. Itu adalah berjuang di jalan Allah, masuk dalam asnaf. Jikalau dia muzaki dalam proses zakat, amil zakat. Jikalau orang yang menuntut ilmu, maka dia masuk dalam fisabilillah. Tetapi upah itu pun tidak akan cukup membayar besarnya kabar gembira dan peringatan yang diberi oleh seorang nabi, seorang rasul, dan seorang dai yang mengajak kita kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Baik, di studio ada Ustadz Zainal yang insya Allah akan membantu kita, mengarahkan kita tentang hazanah, bagaimana tentang upah ya. Sebesar apa sih upah yang bisa diberikan kepada dakwah di jalan Allah itu? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Sebelum kita menjawab itu, kita lihat di ayat 56, Nabi Muhammad adalah the best motivator karena dia telah memotivasi kita, memperkenalkan kepada kita arah dan tujuan. Di ayat 57 ini jelaslah tujuan kita itu kemana, arah hidup kita yang sekali ini mau apa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita hidup ini bukan untuk materi, maka ada bahasa ajar upah, dan di baliknya ada illa man syaa ayattakhiza ila rabbihi sabila. Hidup ini motivasinya lillah, ila rabbihi, karena Allah, karena Tuhan, ada di atas dari sekedar pemenuhan materi tadi. Inilah motivasi mukmin bergerak. Inilah motivasi mukmin semangat di tahun 2014 ini. Karena apa? Karena dia bukan hidup untuk menyelesaikan kebutuhan dirinya, bukan hidup untuk menyelesaikan kebutuhan keluarganya, bukan hidup untuk menyelesaikan keluarga besarnya, bukan hidup untuk menyelesaikan masalah kota Medan saja, tapi hidupnya bagaimana menyelesaikan masalah umat manusia, tidak saja terbatas pada dunia yang fana ini, tapi juga menembus batas pada akhirat sana nanti. Inilah visioner dari Nabi Muhammad yang menetes kepada kita para dai dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu yang menjadi barometer upah yang didapat, yang sebagai disebutkan oleh Ustaz Fadri, sebenarnya lebih layak disebutkan dengan biaya transportasi. Karena apa? Karena memang tidak bisa dai, mubalig, ustaz dibayar. Kalaulah kita menjadi guide dalam peristiwa manasik haji ataupun umroh, kita tiket free, dan itu sekali pergi minimal kita dapat 35 juta untuk menjadi guide haji. Kalau umroh mungkin bisa dapat 10 juta setiap guide-nya sudah tiket free. Kita mengantar jemaah ke surga, mau berapa dibayar? Kalau misalnya ada 100 jemaah yang mau kita antar, berapa dia mau bayar ke surga, yang di sana satu hari itu sama dengan 50 ribu tahun lamanya, dan itu gratis. Kita membawa jemaah tinggal di hotel bintang 5 dengan harga 100 ribu US dollar misalnya sehari, dia mau masih bayar tip untuk kita berapa? Tentu 1000 dollar tak masalah karena dapat 100 ribu US per harinya. Ini ke surga. Maka benar sekali kata Ustaz Fadli, tak dapat dibayar. Kalaupun ada, itu sekedar uang recehan untuk transportasi ustaz, dan itu tidak membuat para asatidz, para dai mubalig kecil hati. Karena apa? Karena puncak kebahagiaan bagi dai mubalig dan asatidz memasukkan umat manusia ke dalam surga Allah, Jannatul Na'im. Mudah-mudahan kita semua bagian dari itu, Dan kita juga sangat mendukung gerakan Dewan Dakwah, mengajak para muhsinin untuk mengikuti jalur dakwah, agar mereka juga termasuk orang-orang yang merasakan kebahagiaan karena telah memasukkan manusia ke dalam surga Jannatul Na'im lewat dakwah. Kembali ke Ustaz Fadli. Sahabat inspiratif rahimakumullah, tidak ada besaran angka berapapun untuk mampu membayar ya indahnya kalimat-kalimat nazir, peringatan, baik pun kabar gembira yang diberikan oleh Ustadz atau siapapun yang menyampaikan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Tidak ada upah. Jikalaupun dikatakan transport, dikatakan Ustadz Jainal pun, itu juga tidak layak. Ya kan? Berapa sih tarifnya untuk jadi Ustadz sekarang khotib Jumat, begitu? Ya, berapa sih Ustadz paling tinggi? Paling 1 juta Ustadz ya? Pulang pergi Jakarta aja nggak sampai Ustadz ya? Belum pakai uang makan gitu ya? Ini mau ke surga, orang ke matahari aja belum sampai, itu butuh perjalanan dan pesawatnya sampai saat ini belum ada. Berapapun ada duit Anda untuk membayar ke surga, pesawatnya belum ada ya, kemudian travelnya juga belum ada yang berani begitu kurang lebih ya. Ustadz itu berani gitu. Yang menarik tadi dikatakan Ustadz Jainal, semuanya nanti fasilitas di sana gratis dan Anda juga berangkat nggak usah pakai duit, nggak usah pakai travel ya. Inilah indahnya tugas-tugas para da'i yang dikatakan oleh Ustaz Zainal, da'i pedalaman, dewan dakwah. Dikatakan, kenapa Anda mampu hidup dengan uang yang terbatas? Dia mengatakan, karena Allah. Walaupun cuma 200 ribu sebulan dikasih untuk kehidupan di tengah hutan, dia mengatakan karena Allah, dia akan bisa hidup. Maka, sebagai motivasi buat para pendai dan buat orang-orang yang telah menyeru pada kebaikan, di surah Yunus, dalam ayat 72 dikatakan, fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'alallahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika kamu berpaling dari peringatanku, maka katakan kepada mereka, aku tidak akan meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim yang berserah diri. Dalam tafsir inspirasi disimpulkan bahwa mengajak kebaikan dilakukan agar manisnya iman dan berbuat baik itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Amfa'uhum linnas, insyaallah kita menjadi bagian orang-orang yang mampu mengantarkan indahnya iman di hati orang-orang banyak. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.